Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq." Kita tadabburi dulu artinya. Dan ya, kurang lebih artinya, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau, engkaunya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal kitab, berupa Alkitab, yaitu Al-Qur'an yang dimaksud kitab di sini. Huwal haqq, itu adalah kebenaran. Pahami baik-baik ya, para santri MTQS, para TD, TD, dan para aba, akhwat, umahat, semuanya. Kita tadabburi ayat ini. Faedah besar akan kita dapatkan. Dan yang telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Alkitab, huwal haqq, itu adalah kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang telah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya benar-benar maha tahu dan melihat keadaan-keadaan mereka, siapa yang berhak mendapatkan keutamaan dan siapa yang berhak mendapatkan kerendahan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, meninggikan derajat seseorang, itu merupakan fadlum minhu subhanah. Bukan Allah pilih kasih. Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan keutamaan dan siapa yang tidak. Allah basir bi ahwali ibadih. Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Siapa yang berhak untuk diberikan kemuliaan dan siapa yang tidak. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, maha melihat. Sehingga tidak mungkin salah pilih. Tidak mungkin salah dalam menentukan. Dalam artian yang enggak berhak dimuliakan kok dimuliakan, yang hendaknya direndahkan kok malah dimuliakan, ya hendaknya dimuliakan malah direndahkan, enggak. Khabir basir. Apa yang Allah tentukan pasti tepat. Berdasarkan ilmu hikmahnya. Yang perlu yang saya tekankan di sini, bahwa apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, huwal haq, itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Dari sini barakallahu fikum, seharusnya semakin menjadikan seseorang semangat untuk mempelajari Al-Quran. Baik mempelajari bacaannya, lafad-lafadnya, ma'aninya, ahkam yang terkandung di dalamnya, dan beramal dengannya, mendakwahkannya. Karena apa ditunjukkan dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Al-haq mi rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu apa yang datang dari sisi Rabbmu, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Tanamkan keyakinan dalam sanubari kita bahwa apa yang terdapat dalam Al-Quran adalah kebenaran. Dan buang jauh-jauh keraguan, kebimbangan terhadap kebenaran Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Kemudian pada ayat berikutnya, ثُمَّ أَرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami mewariskan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran tersebut kepada orang-orang yang telah kami pilih. Kami telah mewariskan Al-Quran tersebut kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Semakin jelas lagi tentang keistimewaan dan kemuliaan orang yang memiliki inayah, ihtimam terhadap Al-Quran. Orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran, kesungguh-sungguhan di dalam mempelajari Al-Quran, semakin tampak jelas keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya. Kemudian kami wariskan Alkitab tersebut kepada orang-orang yang telah kami pilih, bahwa mereka orang-orang yang mewarisi Al-Quran merupakan orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang Allah wariskan Al-Quran ini padanya. Hanya orang-orang yang menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Hani'an lakum. Ketenangan, kebahagiaan untuk kalian, wahai para penuntut ilmu, para hufadz Al-Quran. Taib. Ayat ini semakin menjelaskan kepada kita betapa besarnya kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka-mereka, orang-orang yang memiliki perhatian di dalam Al-Quran. Bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mereka adalah sekali lagi orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan apa tidak? Barakallahu fikum. Allah pilih seseorang untuk mewarisi Al-Quran. Kemuliaan. Derajat yang tinggi. Maka bersyukur kalian para talabatul ilm, kita semua seluruhnya, seluruh kita talabatul ilm, bainal qalil wal kathir, antara yang mengambil sedikit yang banyak, semua kembali kepada keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang. Demikian pula kepada para santri-santri, terutama kepada kalian yang porsi dan kesempatan yang kalian miliki jauh lebih banyak daripada para aba. Para aba, para ummahat, pada mendukung kalian. Manfaatkan kesempatan ini untuk menjadi orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dimaksud mewarisi di sini, barakallahu fikum, kalimat mewarisi di sini adalah li'annal murada biwarasatil kitab warasatu ilmihi wa amalihi wa dirasatu alfadhihi wa istikhraju ma'anihi. Perhatikan, maksud daripada Allah mewariskan Alkitab kepada orang-orang pilihannya, maksudnya ialah mewarisi ilmunya. Kalian sedang mempelajari ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Wa dirasatu alfadhihi, mempelajari lafaz-lafaznya. Bagaimana melafazkan ayat-ayat Al-Quran yang fasih, yang benar, sesuai makhrajnya, makharijul hurufnya, dan tajwidnya. Kalian menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Tidak semua anak-anak seletingan kalian mendapatkan nikmat besar seperti ini. Betapa banyak anak-anak seletingan kalian di luaran sana sudah rusak. Ada yang sudah kenal merokok, ada yang kenal sabu-sabu. Sabu-sabu belum mampu beli iPhone. Rusak-rusak. Sadari kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Kita enggak tahu kapan kematian itu datang. Namun kapan datang, enggak mungkin kita bisa menolaknya. Bagaimana ngerinya di saat lagi teler, mabuk, ajal datang. Na'udzubillah min dzalik. Bersyukur, bersyukur, barakallahu fikum. Kalian berada di lingkungan yang diajarkan di situ Al-Quran, Sunnah. Ma'indana illa qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wal a'immah wal ulama. Itu yang ada pada kita. Mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, penjabaran mereka para sahabat, para a'immah, para ulama. Itu hari demi hari yang ada pada kita. Tanpa kita mengabaikan urusan dunia kita untuk menopang kehidupan kita. Menjamak antara prioritas akhirat tanpa mengabaikan dunia. Yang suasana seperti ini tidak semua tempat. Ada yang mereka hari-harinya dunia melulu. Yang didapatkan kayak gitu, enggak kayak gitu. Nah, enggak kenal sholat, wala puasa, wala baca Al-Quran. Alangkah. Kalau kita punya perhatian dan tersibukkan dengan perkara yang bermanfaat, kita enggak ada lagi waktu untuk berbuat hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh. Nah, jangankan perbuatan yang nyeleneh, yang buruk. Hanya main-main saja, eman waktunya, sayang waktunya. Dengan menyadari bahwa kenikmatan perhatian terhadap Al-Quran adalah nikmat besar menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan zihin seseorang, otak dan fikiran seseorang fokus, iqbal, konsentrasi, sehingga dia punya target. Semester ganjil kemarin aku dapat sekian juz, sekarang memasuki semester genap saya harus nambah sekian juz. Akan konsentrasi, konsentrasi. Dengan dia menyadari bahwa ini kenikmatan besar. Menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalian dipilih oleh orang yang kalian pandang mulia saja, kalian merasa kebanggaan, kemuliaan. Ini Allah loh, pencipta kita. Apa enggak senang? Maka dari itu Allah perintahkan kita untuk bersenang. Ketika Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita al-Islam, fahamkan kita Al-Qur'an. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan keutamaan Allah ay al-Islam, wa bi rahmatihi dan rahmat Allah ay al-Qur'an. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan Islam yang Allah berikan kepada kalian dan dengan Al-Qur'an yang Allah fahamkan kepada kalian, falyafrahu, bergembiralah kalian, bersenang hatilah kalian dengan nikmat tersebut. Karena itu adalah suatu kenikmatan, suatu kemuliaan, tidak hanya di dunia saja kalian rasakan, akan berkelanjutan di alam barzakhnya dan di akhiratnya kelak. Terus berkesinambungan. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik untuk kalian dari apa yang mereka kumpulkan oleh kebanyakan manusia dari harta benda. Mati sudah, enggak akan dibawa hartanya. Perintah dari Allah kepada kita untuk bergembira, besar hati. Jangan justru minder menjadi santri, menjadi penghafal Al-Quran. Allah yang memilih kalian menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah suatu kemuliaan dan kenikmatan besar? Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan orang itu telah mewarisi Al-Qur'an, telah mendapatkan warisan Al-Qur'an yang Allah wariskan padanya adalah manakala dia mewarisi ilmunya, mengamalkan dengannya, mempelajari lafadz-lafadznya, dan mengeluarkan makna-maknanya. Kita gali ilmunya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, kita gali, kita pelajari. 6. Akan muncul ilmu dan bimbingan diniyah maupun duniawiyah kepada kita semua. Maka sekali lagi, orang yang tersibukkan dengan ilmu Al-Quran, ilmu tentang agama ini, dia enggak akan berpikiran untuk macam-macam. Bahkan dia akan merasa kurang waktu. Dan begitu cepat kalian menjalani waktu. Ngerti-ngerti Jumat lagi, ngerti Jumat lagi. 6. Namun sebaliknya, orang yang tidak memiliki perhatian mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, pasti dan pasti dia akan ditimpakan padanya dengan tersibukan perkara-perkara yang matarat, perkara-perkara yang lain. Qaidah, mutaridah, sudah paten. Anna man taraka ma yanfa'uhu bima'al imkan ubtuliya bima yaturruhu. Ubtuliya bil istighal bima yaturruhu. Kalau mau dicatat-catat kaidah ini. Anna man taraka ma yanfa'uhu. Anna man taraka ma yanfa'uhu ma'al imkani ay ma'al kudrah ubtuliya bil istighali bima yaturruhu. Arti bahasa Indonesianya kurang lebihnya, barang siapa yang meninggalkan, catat anak-anak MTKS, barakallahu fikum, yang pada pegang kita pena, catat. bahwasanya barang siapa yang meninggalkan perkara yang bermanfaat bersamaan dia mampu melakukannya, bersamaan dia mampu melakukannya, artinya aslinya dia tuh mampu untuk berbuat, tapi memang dia tinggalkan, malas-malasan, nggak ada perhatian, dia tinggalkan. Apa akibatnya? Ubutulia bilistighal bima yaturruh. Niscaya, lanjut, sadat, barakulah, sadikte. Niscaya dia akan ditimpa. Niscaya dia akan ditimpa dengan tersibukan, dengan tersibukan perkara-perkara yang memadorotkannya, akan tersibukan dengan perkara-perkara yang memadorotkannya. Ini, jadi kalau kita berpaling dari belajar, mesti akan ditimpa dengan hal-hal yang negatif. Tapi kalau kalian iqbal alal ilm wal amal wal hifdzil Qur'an was sunnah wa ta'allum wal muraja'ah, waktu kurang-kurang. Sahih. Waktu kurang-kurang, terasa kurang. Kok cepat banget ya? Ngerti-ngerti sudah adzan zuhur. Ngerti sudah adzan asar. Ngerti sudah satu pekan, Jumat lagi. Sudah satu bulan. Sudah mau ujian lagi. Ini ketika kalian tersibukkan dengan belajar. Beramal. Ditambah lagi bagi yang sudah punya kemampuan mengajari adik kelasnya, akan tersibuk karena perkara-perkara yang bermanfaat. Enggak ada lagi celah waktu untuk berbuat, jangankan perkara yang negatif, yang mubah saja eman sayang waktunya. Ini harus dipahami bersama barakallahu fikum. Enggak mengapa kalian olahraga, apalagi di sini subhanallah, pondok kita sudah luar biasa fasilitasnya. Kalian mau main futsal sudah ada, kalian mau main badminton ada, mau takraw ada, pingpong tuh depan rumah saya di Masjid Lama. Ada dua meja sana. Cuman yang kenal waktu zuhur jangan gelebak-gelebuk mainan bola di sana. Ganggu orang istirahat. Nah, ada saatnya olahraga. Dulu kami di sana waktu belajar juga sama, ada istirahat. Nah, ada olahraga. Bagi yang senang bola main bola, senang maraton. Nah, nggak mengapa. Nah, badan kita juga butuh gerak. Nah, tapi di manajemen waktu sebaik mungkin. Artinya ketika kalian tersibukkan dengan ini, memahami ini adalah suatu kemuliaan sangat besar, kalian sehingga tersibukkan mengejar target, bersamaan olahraga pun terpenuhi hak-haknya, enggak kepikiran dah untuk keluar-keluar. Menuju suatu tempat, ke sana paling hanya jalan-jalan, futsal lah, di sini pun ada futsal kok. Nah, bulu tangkis di sini ada kok bulu tangkis. Sehingga waktu lebih terjaga, fisik pun lebih terjaga. Enggak terlalu lelah. Keuangan pun lebih terjaga. Jangan dikira keluar-keluar enggak butuh biaya, enggak butuh tenaga. Toh yang dituju sama. Saatnya belajar, belajar, saya istirahat, tidur, tidur, saatnya makan, makan, olahraga, ada fasilitas. Enggak kepikiran kemana-mana sudah. Ketika hal ini tertanamkan. Nah, ketika hal ini tertanamkan, tempat kita luas. Nah, bukan perkara yang sumpek, tempatnya luas, pondok kita ini. Nah, sehingga ini perlu kita pahami bersama, barakallahu fikum. Jangan sampai kita lambat laun tergeser-tergeser dari tersibukan inayah fil Quran, wal amal bih, wa da'wah ilaih. Nah, dengan alasan mengatasi kejenuhan-kejenuhan, akhirnya kebablasan. Manfaatkan apa yang ada di lokasi kita. Sangat-sangat cukup sekali, barakallahu fikum. Sangat-sangat cukup. Megah lapangan kalian untuk futsal situ. Kita kembali ke ayat ini. Faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Ini menjelaskan tentang keadaan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk mewarisi Al-Quran bersamaan dengan mereka menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun masih terbagi menjadi tiga keadaan. Laisu ala haddin sawa. Mereka bukan satu tingkat, satu derajat. Ada tiga kelompok, tiga keadaan. Tinggal nanti kita introspeksi diri, kita termasuk bagian yang mana. Di dalam mensikapi nikmat besar ini berupa Al-Quran, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita bergembira dengannya. Pertama, zalimul li nafsih. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Dia beriman dengan Al-Quran. Dia mengamalkannya. Namun, terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan dunal kufri. Namun selain dari dosa-dosa kekufuran, kesyirikan. Masih mending. Nah, ini tingkat yang terendahnya. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Muqtasirun ala ma yajibu alaih. Tarikun lil muharram. Dia mencukupkan, mengamalkan apa yang wajib atas dia. Dan meninggalkan yang haram. Dia mencukupkan dengan itu. Sehingga dia tingkatan kedua, pertengahan. Yang wajib dia lakukan, yang haram dia tinggalkan. Dan kegolongan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang bergegas menuju kebaikan-kebaikan. La syak. Tidak ada rekukan lagi yang namanya wajib adalah kebaikan. Tapi di sana ada kebaikan-kebaikan yang lain dari mustahabat. Dia pun bergegas padanya. Tidak ada rekukan lagi yang meninggalkan perkara yang haram adalah kebaikan. Dan di sana ada perkara makruhat. Walaupun perkara yang makruh, enggak sampai tingkatan haram, tetap dia tinggalkan. Ini golongan yang ketiga. Wa minhum sabiqun bil khairat ay sar'a fiha. Dia bergegas menuju padanya. Wajtahada, dan dia bersungguh-sungguh. Fayasbiqu ghairah, dan mendahului yang lainnya. Wa huwal mu'addi lil fara'id al-muqsir minan nawafil. Dialah kelompok orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan memperbanyak perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah. At-tarik lil muharram wal makruh, dan meninggalkan perkara yang haram maupun perkara yang makruh. Fakulluhum istafahu Allah Ta'ala liwarasati hadzal kitab. Seluruhnya, masing-masing tiga keadaan tadi adalah orang-orang yang telah Allah pilih untuk mewarisi kitab ini. Wa intafawatat maratibuhum wa tamayyazat ahwaluhum falikullin minhum qistun min warasatihi. Maka seluruh mereka adalah orang yang telah Allah pilih untuk mewarisi kitab ini, sekalipun martabat mereka, derajat mereka berbeda-beda antara zalimun li nafsih, muqtasidun, dan sabiqun bil khairat. Tapi seluruhnya mereka mengambil bagian mewarisi kitab ini. Karena makna mewarisi, apa yang sudah saya sebutkan di awal, mencakup mempelajarinya, mengamalkannya, mempelajari lafadz-lafadznya, mengeluarkan makna-maknanya, dan para penuntut ilmu berbeda-beda keadaannya. Ada yang hafal juz amma, jadilah lumayan. Nah, hafal juz amma mungkin di dusun udah jadi tokoh itu. Nah, ditokohkan biasanya, diangkat jadi imam, padahal baru juz amma. Menunjukkan orang menghafal Al-Quran dimuliakan. Jangankan juz amma ya kawan, hanya dari sabihis ke bawah saja. Nah, secara umum di desa-desa itu sudah khair kathir dia dapatkan. Ada yang 2 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, 15, bahkan hafid. Bertahap-tahap. Ini dari sisi hifad menghafalnya. Demikian pula dirasah al-fadih. Ada yang benar-benar mutqin tajwidnya, panjang pendeknya, bertahap-tahap. Namun selama mereka memiliki inayah perhatian terhadap Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lahum qistun fi dzalik, tetap mereka mendapatkan bagian dari mewarisi Al-Quran, dan termasuk bagian dari orang-orang yang telah Allah pilih. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, hani'an lakum, bahagialah kalian para thullabul ilm, ketika Allah pilih kalian menjadi orang-orang yang memiliki inayah terhadap Al-Quran, hifdhan wa dirasatan wa amalan wa da'watan. Baik mempelajari Al-Quran dalam bentuk kalian menghafalkannya, mempelajarinya, mempelajari tafsir-tafsirnya, mengamalkannya, mengajarkannya, dan seterusnya. Sehingga ketika kalian memahami bahwa ini perkara yang sangat besar dan mulia, nanti buahnya kalian akan semakin fokus, semakin semangat, konsentrasi. Sehingga enggak ada lagi celah untuk berpikiran macam-macam. Sayang waktu ketika waktu terbuang-buang. untuk perkara-perkara yang negatif. Jangankan negatif, perkara-perkara yang mubah saja merasa eman-eman, sayang waktu. Tapi kapan seorang thalibul ilmi semakin menjauh atau semakin ditimpa dengan perkara yang negatif, istighal bima yadurruh. Mesti dia akan ditimpa dengan perkara-perkara yang mador, tersibukan dengannya. Kemudian barakallahu fikum, pada ayat yang berikutnya Allah sebutkan balasan untuk mereka. Bagi orang-orang yang Allah pilih mewarisi Al-Quran ini, jannatu adni yadkhulunaha, mereka akan mendapatkan surga Aden yang akan mereka masuki surga tersebut. Yuhallawna fiha, dan mereka dikenakan padanya, dipakaikan padanya perhiasan-perhiasan hulli, perhiasan min asawira min zahab wa lu'lu'a, perhiasan dari gelang-gelang yang berasal dari emas maupun mutiara-mutiara. Subhanallah. Nisa'an wa rijalan. Kalau di dunia diharamkan bagi laki-laki menggunakan emas, di sana akan dihiasi, mengenakan perhiasan-perhiasan emas, baik pria maupun wanitanya. Ini dari sisi perhiasannya. Karena pada dasarnya manusia ditabiati suka dan perhiasan. Di dunia saja, kalian perhatikan tuh. Orang-orang, sebagian orang awam terkadang, udah tua, renta, pakai kalung, baju dibuka, seakan-akan gagah, tua-tua keladi. Nah, merasa gagah, nah, pakai cincin, mbok yao, banyak ibadah lah. Nah, nas'alullah an yahdiyahum wa an yuslihahum wa an yuslihahum. Pakai gelang, gelangnya apa itu? Tasbih itu, yang kayak kopi, di apa, pakai benang untuk gelangan. Ya, rendahan. Nah, sehingga orang yang beriman, orang yang memiliki iman terhadap Al-Quran adalah orang-orang yang berselera tinggi. Orang-orang yang punya selera tinggi. Sebaliknya orang-orang yang enggak perhatian terhadap Al-Quran, malah rendahan. Gelang sumpah kali itu aja bangga, kalung, rantai kadang itu. Nah, untuk kalungan, ya kalung kok rantai, dadungnya sekalian, kayak sapi. Taib. Kelas rendahan. Nah, orang beriman, orang-orang yang punya selera tinggi. Kemudian, itu dari sisi perhiasan-perhiasannya. Kemudian dari sisi pakaiannya, walibasuhum fiha harir, dan pakaian-pakaian mereka dari sutra. Rijalan wanisaan, di dunia Allah haramkan sutra untuk pria, karena di dalam sutra fihi minal luyunah, ada kelembutan, kehalusan. Kaum pria dituntut tegar. Nam, gagah. Enggak wanita, laki-laki tapi kayak perempuan. Nam, sehingga kayak pencong. Maka hal-hal yang akan mengantarkan kepada penyerupaan terhadap kaum wanita, syariat melarangnya. Nam, melarangnya. Syai' minaluyunah, kelembutan, kehalusan. Nah, pakaian sangat berpengaruh loh dengan kepribadian seorang. Pakai celana levis, disobek-sobek, bawahnya pecicilan seringnya. merasa gagah. Taib, disobek-sobek, dikawin selawir-selawir itu. Yang pakai celana-celana kayak gitu, tetap penampilan akan berpengaruh nanti. Demikian pula memakai sutra, laki-laki dituntut kuat, perkasa, gagah, kok makanya lembut-lembut, akhirnya lembek nanti. Kayak perempuan. Sehingga dilarang, tapi nanti di surga suatu kemuliaan. 6. Pakaian mereka bagus-bagus, perhiasan mereka mewah. 6. Jangan dipahami berarti laki-laki di surga nanti kayak perempuan karena pakainya sutra. Lah, bukan. Beda para kalau fikum, keadaan di dunia dengan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berikutnya perkataan mereka ya ketika mendapatkan nikmat-nikmat ini, waqalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hasan. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Kesedihan dari sisi rupa. Yang terkadang di dunia seseorang rupanya kurang menawan, terjangkiti rasa kesedihan. Allah Subhanahu wa taala hilangkan. 6. Kadang di dunia 6 ketika sudah memasuki umur tua sedih. Waduh, udah tua. 6. Kemana kegagahan saya, kecantikan saya bagi wanita. 6. Sudah kempot pipinya. Kadang sedih. Di sana akan Allah tiadakan karena penduduk surga akan dimudahkan mereka. Umur mereka antara 30 sampai 33 tahun. Akan muda terus. 6. Demikian pula kesedihan dari sisi bangunan-bangunan. 6. Yang di dunia terkadang rumahnya mungkin sederhana. Di sana akan dihilangkan, diganti dengan bangunan-bangunan yang megah. Batanya terbuat dari emas. Mana ada di dunia rumah batanya dari emas. 6. Dari sisi kegagahan postur tubuh, kekuatan, dari sisi perhiasan, dari sisi pakaian, dari sisi tempat tinggal, dari sisi tempatnya di sana kekal. Beda di dunia. Terkadang rumahnya bagus, tapi penghuninya tidak Allah apa akan tapi penghuninya tidak bisa merasakan selama-lamanya. Beda di sana. Tempat tinggal yang megah, penghuninya kekal dalamnya. Enggak ada lagi kematian, enggak ada lagi masa tua. La yadhuqunal mauta illa al mautatal ula. Tidaklah mereka merasakan kematian melainkan kematian yang pertama, yaitu ketika di dunia. Mereka akan hidup terus tinggal selamanya dan tempat tinggalnya pun abadi. Jadi tempatnya abadi, penghuninya pun abadi. Beda dengan dunia. Baik tempat maupun penghuninya tidak abadi. Saya contohkan, kadang rumahnya bagus, penghuninya sehat. Nah, akan tetapi, apakah selamanya akan kayak gitu? Tidak ada jaminan. Pada kalanya rumahnya lagi bagus, benar, Allah tadi kan mati. Mau apa? Nggak bisa lagi merasakan. Atau pondinya sehat, tapi terlilit hutang. Sehingga kendaraannya terjual, rumah terjual. Nggak bisa lagi menikmati. Maka dari itu kenikmatan dunia, kenikmatan yang serba terbatas. Terbatas dari segi waktunya maupun terbatas dari nominalnya. Beda dengan akhirat. Kekal abadi, kenikmatan yang sempurna. Ini mereka orang-orang yang Allah pilih. Perhatian terhadap Al-Quran, pilih mewarisi Al-Quran, akan mendapatkan kemuliaan yang seperti ini, barakallahu fikum, baik di dunia, di alam barzah, di akhirat. Ini baru beberapa ayat yang kita baca. Di sana sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan semana dengan ini. Yang kesimpulannya, barakallahu fikum, dari apa yang kita renungkan pada kesempatan ini, seharusnya menggugah semangat kita dan semakin meningkatkan rasa syukur kita tatkala Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mewarisi Al-Quran. Bainal qalil wal katsir. Nah, selama dia mewarisi Al-Quran, lahum qistun, tetap memiliki bagian dari itu semua. Semua kembali kepada fadlu minallah, yu'tihi may yasha. Maka dari itu, semangat barakallahu fikum, manfaatkan waktu sebaik mungkin, hilangkan dan tinggalkan hal-hal yang negatif. Nah, sehingga kalian dengan seperti itu begitu nikmat menjalani waktu-waktu yang kalian jalani. Kalian misalkan di sini merasa sudah cukup ingin cari wawasan dan ilmu lebih luas lagi, tafadhalu, rihlah ke pondok yang lain. Nah, sehingga kalian punya cita-cita yang tinggi menjadi orang-orang yang berselera tinggi. Pria punya selera. Nah, harus berselera tinggi. Dan bikin pula kaum wanitanya dengan cara mewarisi Al-Quran ini. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipaham dan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.